Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid bihi lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kutiba yuktab abad adrin dahil kairin amma ba'du. Qala al-musannif Ustaz Salahuddin Hashim hafizahullah ta'ala wara'a wa nafa'na bi bi'ulami fid daraini amin. Balagha ila qawli ilmu ma'ani, ilmu ma'ani. Sekarang kita masuk ke pembahasan balagha. Balagha itu hanya membahas tiga saja. Ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi. Ya, pertama-tama itu yang dibahas ilmu ma'ani dulu. Paham? Ilmu ma'ani ini ada 6 bab nanti. Macam-macam. Paling panjang itu ilmu ma'ani. Pembahasan paling panjang ilmu ma'ani. Lalu ilmu badi, ilmu bayan cuma sedikit. Paham? Dan kayaknya agak-agak ruwet tuh ilmu ma'ani. Yang agak-agak ruwet sedikit. Adapun setelahnya mudah. Apa itu ilmu ma'ani? Ilmu ma'ani huwa yaitu ilmun ilmu yu'rafu bihi ahwalul lafdil arabi alati biha yutabiqu muqtadal hal. Ilmu yang diketahui dengan ilmu tersebut ahwal keadaan-keadaan lafad Arab, lafad bahasa Arab alati biha yutabiqu muqtadal hal yang bisa menyesuaikan dengan tuntutan keadaan. Alati biha yutabiqu muqtadal hal yang bisa menyesuaikan dengan tuntutan keadaan. Fataktalifu suwarul kalam ikhtilafil ahwal. Maka berbeda gambaran kalam karena perbedaan keadaan. Maka akan berbeda gambaran suatu kalam dikarenakan berbedanya keadaan tersebut. Jadi itu ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani ini yang membahas apa namanya lafad-lafad bahasa Arab. Lafad-lafad bahasa Arab yang mana lafaz tersebut apa namanya bisa menyesuaikan tuntutan keadaan itu. Paham? Tuntutan keadaan. Misal nanti sebutkan contoh di sini. Huruf-huruf itu. Habza, hal, min, paham? Mata, itu ya. Anna. Itu kan lafaz-lafaz bahasa Arab. Lafaz-lafaz ini digunakan untuk menyesuaikan tuntutan keadaan. Kapan kita pakai anna? Paham? Kapan kita pakai kalimat mata? Kapan kita memakai kalimat ayana? Padahal artinya sama. Paham ya? Lasih. Kapan kita pakai hamzah sama hal? Nah, itu berbeda. Hamzah sama hal kalau diartikan bahasa Indonesia artinya sama. Apakah? Tetapi tidak apa namanya? Tidak semua lafaz, tidak semua kalimat harus pakai hal, tidak semua kalimat harus pakai hamzah. Ada keadaan-keadaan tertentu. Makanya dikarenakan ada perbedaan keadaan di sini, maka lafaz bahasa Arab pun menjadi berbeda. Paham? Ini namanya ilmu ma'ani. Contoh di sini. Mithal dzalika contohnya qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa anna la nadri asyarrun urida bi fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Wa anna dan sesungguhnya kami la nadri tidak tahu, tidak mengetahui asyarrun apakah kejelekan urida biman fil ardi yang diinginkan, yang diurida yang diinginkan biman fil ardi siapa saja yang di bumi, urida yang diinginkan biman fil ardi siapa saja yang di bumi am arada bihim rabbuhum rasyada atau Tuhannya yang menginginkan kepada mereka rasyada kebaikan. Sesungguhnya kami ini tidak tahu apakah penduduk bumi itu menginginkan kejelekan atau Tuhannya menginginkan kebaikan kepada mereka. Paham? Coba lihat. Ya. Sama-sama pakai kalimat al-irada, ingin. Tetapi sebelum am itu pakai bina majhul, urida. Ya, asyarun urida biman fil ardi. Adapun setelah am pakai bina maklum, aroda. Paham? Kenapa dibedakan? Kan begitu. Ini contoh lain. Kenapa dibedakan? Kenapa yang sebelum am pakai bina majhul, tapi bina majhul kan? Nah, kenapa setelah am pakai bina maklum? Kenapa di dalam Al-Quran begini? Ternyata ada hikmahnya. Lihat, fa inna ma qabla am ya suratun minal kalam tukhalifu surata ma ba'daha. Maka sesungguhnya sebelum am itu adalah gambar dari kalam yang berbeda dengan gambar setelah am itu. Sebagaimana yang Anda jelaskan barusan. Li'annal ula karena yang pertama fiha fi'lul iradati fi'lul iradati mabniyun lil majhul. Yang pertama yang sebelum am ada fi'lul irada tetapi mabni lil majhul. Urida itu kan dalam ayat. Wa tsaniya fiha fi'lul irada mabniyun lil ma'lum. Dan yang kedua berarti yang setelah am ada di dalam kalimat tersebut ada fi'lul irada tapi mabniyun lil ma'lum. Arada yang pertama urida bina majhul, yang kedua arada bina ma'lum. Kenapa bisa terjadi demikian? Wal halid da'i lidzalika, keadaan yang menuntut hal tersebut. Nah, karena lafadznya berbeda maka artinya juga berbeda, maksudnya juga berbeda. Apa tuntutannya, keadaannya? Lidzalika nisbatul khair ilaihi subhanahu wa ta'ala, yaitu menisbatkan kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fi tsaniyah dalam ayat yang kedua, wa man inisbatish syarr ilaihi fil ula, dan tidak boleh menisbatkan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala fil ula dalam kalimat yang pertama. Faham? Nah itu. Am arada bihim rabbuhum rasyada, karena ini bina maklum berarti fa'ilnya rabbuhum Allah. Berarti yang menginginkan kebaikan itu adalah Allah, sementara Allah tidak menginginkan kejelekan terhadap manusia. Manusia yang ingin jelek itu manusia sendiri. Allah tuh tidak mau kita itu jelek, kan gitu. Nah, kalau seandainya yang pertama itu pergi bina maklum, berarti Allah menginginkan kita kejelekan, kan begitu. Tetapi pergi bina majhul, berarti yang ingin jelek itu siapa? Yang di bumi manusia. Allah nggak mau. Allah maunya kita itu berbuat baik. Ayat ini membantah ppemahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah baik jelek dari Allah. Oh, kita tidak faham. Wah, itu ya. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kan begitu. Kalau seandainya Allah menginginkan kita itu jelek, tidak mungkin Allah turunkan syariat, tidak mungkin Allah turunkan Al-Quran. Faham? Tidak mungkin Allah menurunkan hukum-hukum untuk menjaga kesejahteraan umat. Kan tidak mungkin. Faham? Kalau Allah ingin kita jelek. Yang ingin jelek itu manusia sendiri. Sudah ada hukum, jangan berzina, jangan mencuri, jangan korupsi, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kan dari Allah hukumnya. Zina nanti yang belum menikah dicambuk 100, yang sudah nikah dirajam sampai mati. Ada maslahat, biar apa? Biar terjaga perempuannya, laki-lakinya terjaga semua. Yang mencuri sekian, 1/4 dinar atau 100.000 rupiah dipotong tangannya. Biar apa? Biar orang gak mencuri. Biar orang tidak merampok, biar orang tidak korupsi. 100.000 aja dipotong kan. Di Cina itu 100 juta. Ya. Jika terbukti korupsi 100 juta dalam mata INRP, dalam mata uang Cina jika rupiah kan, jumlahnya 100 juta rupiah, itu langsung dihukum mati. Ya, tidak ada banding, tidak ada kasasi, langsung. Tidak boleh banding, tidak boleh kasasi. Langsung dihukum mati. Di bawah 100 juta hukuman seumur hidup. Enggak ada kasasi, enggak ada banding. Jadi hukumannya sudah pasti. Di Indonesia ya. Korupsi triliunan penjaranya 2 tahun. Potong kasasi 1,5 tahun. Potong banding sisa 1 tahun. Dapat potongan nano hari nasional 17 Agustus kan dapat pemotongan. Setiap 17 Agustus, setiap hari nasional itu dapat pemotongan terus. Akhirnya sisa 8 bulan. Kamarnya mewah lagi, ada kolam renangnya, ada televisinya, ada kulkasnya, ada AC-nya. Mau Ana? Ana mau kayak gitu. Dapat makan mewah, AC, TV, tinggal tidur aja ya. Kolam renang ada, mau Ana? Itu di Indonesia. Paham? Kembali ke kitab. Watan hasrul kalam huna ala hadzal ilmi fi sittati abwab. Dan pembahasan di dalam hal ini tanhasir terbagi, teringkas kalam pembicaraan hunak dalam bab ini hanya 6 bab saja. Paham? Babul awal, bab yang pertama, al khobar wal insya. Ini bab yang pertama, khobar insya. Ya. Kullu kalamin fahuwa imma khobar au insya. Setiap kalam itu, tahu kalam ya? Setiap kalam itu fahuwa, maka kalam itu imma khobar au insya. Imma dia khobar, imma dia insya. Kalau enggak khobar ya insya, kalau tidak insya ya khobar, itu saja. Apa itu khobar dan insya? Wal khobar ma yasihu an yuqala liqa'ilihi innahu sadiqun fihi au kadhib. Khobar itu yang boleh dikatakan kepada yang mengucapkan kalimat itu, qa'il yang mengucapkan kalimat itu, innahu bahwasanya si qa'il itu sadiq fihi benar au kadhib atau bohong. Kasafara Muhammad, seperti Muhammad berpergian, wa Aliun mukim, Ali tinggal. Kalau khobar itu adalah yang boleh dikatakan kepada yang mengucapkan kalimat itu benar atau bohong, itu namanya khobar. Contoh, ini siapa namanya? Faisal. Ya, Faisal mengatakan, ya Habib, Muhammad keluar dari pondok. Paham? Muhammad keluar dari pondok. Yang mengucapkan kalimat Muhammad keluar dari pondok siapa? Faisal. Ana bisa mengatakan, ah ente bohong, atau ente jujur. Paham? Jelas kan? Nah, berarti kalimat itu namanya khobar. Kalau insya kebalikannya. Paham? Wal insya ma la yasihu an yuqali qalihi kadzalik, yang tidak boleh dikatakan kepada yang mengucapkan kalimat tersebut dalik hal tadi itu sodik ataukah tadi. Contoh, Faisal nanya kepada Ana, apa kabar kamu ya Habib? Ana jawab, bohong ente. Kan tidak nyambung. Paham? Masa insya dibilang bohong atau jujur kan? Nah, kalau yang tidak bisa dikatakan dia benar atau bohong, itu namanya insya. Paham? Contoh, safir ya Muhammad, aqim ya Ali, pergi ya Muhammad, bohong ente. Kan tak nyambung, kan? Aqim ya Ali, tinggal ya Ali, oh benar ente nih, kan gitu. Nah, sebenarnya kalau ngamalkan ilmu balaghah ini berat. Kan banyak orang melanggar sastra bahasa. Kan? Ente mau enggak tinggal di sini? Ah yang benar ente, kan gitu. Itu kan anu, insya, masa jawabnya pakai benar atau bohong? Makanya memang berat. Jadi paling tidak kita mengetahui, kan begitu. Dan sedikit-sedikit diamalkan di dalam percakapan bahasa Arab sehari-hari. Fi'il amar. Kul, ya Faisal, makan ya Faisal. Bohong ente nih, masa ngajak anak makan. Kan gitu. Kenapa? Karena itu apa la yasih an yuqali qalihi diqaili nahu shadiq au kadzib. Kan begitu, paham? Tidak nyambung artinya. Tapi karena memang kita ini dikit ilmunya. Ilmu kita ini sedikit. Paham? Sehingga bahasanya itu amburadul. Sama bahasa Indonesia juga begitu. Wal murad bisidikil khobar, dan yang dimaksudkan dengan sidik khobar, benarnya khobar itu adalah mutabaqatuhu lil waqi', sesuainya khobar itu lil waqi', dengan kenyataan. Sesuai dengan kenyataan. Wabikadzibihi, dan yang dimaksudkan dengan bohongnya, dengan bohong atau tidak benar, adamu mutabaqatihi lahu, itu tidak sesuai, adamu mutabaqatihi tidak sesuai lahu dengan kenyataan. Jadi kalau ditanya apa mal murad bisidikil khabar, al murad bisidikil khabar mutabaqatuhu lil pakai sesuai dengan kenyataan, itu kan benar namanya ya. Kalau bohong ya tidak sesuai dengan kenyataan itu ya. Ada orang bilang ente ini jelek, paham? Ente nyadar diri anak ini ganteng apa jelek, kan begitu. Kalau anak jelek ya ente jangan marah karena dia benar mutabaqatuhu lil waqi'. Tapi kalau ente merasa diri ente ganteng, ente berhak marah. Karena apa? Ada mutabaqatin lil waqi. Tergantung ente, ente merasa ganteng apa jelek. Nah, paling enggak ente bandingkan dengan yang mengucapkan itu. Kalau yang mengucapkan lebih ganteng daripada kamu, ya kamu sadar dirilah. Tapi yang mengucapkan lebih jelek daripada kamu, ya kamu boleh lawan mereka. Ente enggak tenang aja jelek. Lebih jelek ente daripada, kan begitu. Paham enggak? Contoh-contoh seperti itu. Fajumlatu aliyun muqimun. Ini i'rab hikayah ya. I'rab hikayah. Kalau ikut i'rab yang asli, ya harusnya ali menjadi mudhaf ila jumlah. Fajumlatu aliyin muqimin gitu. Tapi pakai i'rab hikayah. Fajumlatu aliyun muqimun in kanatin nisbah al-mafhuma minha mutabiqatu lima fil kharij fasidqun wa illa fakadzibun. Maka jumlah aliyun muqim, ali itu tinggal, bertempat tinggal, jika nisbah, penisbatan al-mafhuma yang difahami minha dari kalimat tersebut sesuai dengan yang di luar, fasidqun, maka dia benar. Jika jumlah tersebut sesuai dengan kenyataan, maka fil khawaris itu kenyataan di sini ya, maka dia benar. Ali tinggal di sini. Wa illa, dan jika tidak sesuai, fakadibun, maka dia bohong. Gampang kan? Walikulli jumlatin ruknani, dan setiap jumlah ada dua rukun. Ada mahkumun alaih, ada mahkumun bihi. Ya, wa yusammal awal mustadan ilaih. Yang pertama, mahkumun alaih itu dinamakan juga sebagai mustad ilaih. Ini dihafalkan, difahami. Karena di dalam ilmu balaghah tidak bahas fa'il, maf'ul, mubtada, khobar, tidak ada. Paham? Ente tidak bakalan nemu fa'il, maf'ul, mubtada, khobar. Paham? Jarang. Itu ya. Karena di sini hanya memakai mahkumun alaih, mahkumun bi. Paham ente? Tuh. Kalau mahkumun alaih sinonimnya mustad ilaih. Apa itu? Fa'il, naibul mufa'il, mubtada yang ada khobarnya. Nah, itu anu mahkumun alaih. Kalau mahkumun bi, wa yusamma tsani mahkumun bi, yaitu dinamakan musnad. Sinonimnya juga mus. Nah, seperti apa? Fi'il. Mubtada al-muktafi bi marfu'ihi, mubtada yang cukup dengan rafa'nya, yaitu mubtada tidak ada khobar. Mubtada yang tidak ada khobarnya. Contohnya arif. Ya, arifun dia ta'liq namanya. Mubtada yang tidak ada khabar contohnya apa? Arif. Ya. Coba lihat ta'liq nomor 1 dulu ya. Terus mubtada alladzi la khabar minha, di antaranya juga asmaun nawasih. Asmaun nawasih itu kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, kana adhadha labata amsa asbaha sara zala laisa fati wal fakka wa zala mabari. Itu kan saudara-saudaranya kana, inna anna lakinna kaanna la'alla hatta, itu saudara-saudaranya inna. Nahu al-matar, contohnya al-matar min qaulika kaannal matar, kaannal matar kanal, ya kan, kanal mataru ghaziran, kanal mataru ghaziran, au innal matara ghazirun. Karena kana tarfu al-ismu tansibul khabar, inna tansibul ismu tarfu khabar. Atau maf'ul awal li dhanna wa akhwatuha. Maf'ul awal dhanna itu kan punya dua maf'ul. Atau maf'ul tsani li ara wa akhwatuha. Ara itu mempunyai tiga maf'ul. Ya, itu ya. Maf'ul tsani itu mustad ilai atau mahkumun alai. Kalau mahkumun bihi contohnya arif, ada mengatakan a'arifun akhuka qadran insaf. Ente tidak perlu ulang lagi. Ya, cukup enggak mengatakan arif. Akhi arif. Tidak perlu diulang lagi. Tuh lihat di bawahnya. Hayhata amin. Itu mahku apa mustad atau mahkumun bih. Tuh akhbarun nawasih maf'ul tsani bisa dilihat di bawahnya itu. Akhwatuha atau maf'ul salis li arah wa akhwatuha. Jadi maf'ul tsani li arah wa akhwatuha itu adalah musnadan ilaih atau mahkumun alaih, sementara maf'ul tsalits dia adalah musnad atau mahkumun bihi. Itu ya. Tinggal diganti aja namanya. Fahim tum? Itu ya. Berikutnya, Al-kalam al-khobar, pembicaraan tentang khobar. Al-khobar, khobar itu imma yakuna jumlatan fi'liyatan au ismiyatan. Khobar itu imma, ya, bisa jadi dari jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Itu khobar. Ini berbicara dengan khobar. Apa khobar tadi? Mayasih an yuqal liqa'ilihi innahu shadiqun au kadibun. Paham? Yang bisa dikatakan kepada yang mengucapkan kalimat itu, bisa jadi dia benar, bisa jadi dia bohong. Itu namanya khobar. Ini khobar itu imma jumlah fi'liyah, imma jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah yang dimulai dengan fi'il, jumlah ismiyah yang dimulai dengan isim. Fal-ula mawdu'un li'ifadatil hudud fi zamanin makhsus ma'al ikhtisar. Lihat faedahnya. Maka ula yaitu jumlah fi'liyah, khabar yang terdiri dari jumlah fi'liyah itu mawdu'a ditaruh, diletakkan, diciptakan li'ifadah untuk memberikan faedah, untuk memberikan arti. Al-hudud suatu kejadian. Al-hudud suatu kejadian. Fi zamanin makhsus, di zaman yang khusus. Ma'al ikhtisar, dengan ringkas. Dengan ringkas. Itu apa jumlah fi'liyah. Memberikan faedah atau memberikan arti. Al-hudud suatu kejadian. Fi zamanin makhsus, di zaman khusus. Ma'al ikhtisar, dengan ringkas. Contoh. Ini. Ja'a Muhammadun. Bohong itu. Masa Muhammad datang? Bisa kan? Berarti namanya khobar. Khobar dengan jumlah fi'liyah. Paham? Jumlah fi'liyah. Maka li'ifadatil hudud fi zamanin maksus ma'al ikhtisar. Memberikan arti ada suatu kejadian. Kejadiannya apa? Kedatangan Muhammad. Fi zamanin maksus, di zaman khusus. Kapan? Karena pakai fi'il madi, maka telah lewat. Kalau fi'il mudhari, maka sedang dilakukan atau akan datang. Ma'al ikhtisar, tidak perlu ente nyebutkan ja'a Muhammad bil amsi misalnya. Sebenarnya tidak perlu. Karena ketika disebutkan kalimat ja'a, orang sudah tahu, sudah lewat. Faham? Jelas ini. Ma'al ikhtisar, tidak perlu panjang lebar. Faham ya? Itu karena jumlah fi'liyah itu sebenarnya tidak membutuhkan qarinah. Tidak membutuhkan qarinah ames ka, al an ka, ghadan ka, kecuali jumlah ismiyah. Faham? Jelas bagaimana yang sudah dijelaskan di ustaz-ustaz nahunya di kelasnya itu tentang fi'il madi, fi'il mudhari dan seterusnya dan seterusnya. Waqad tufidu, dan terkadang-kadang fi'il mudhari jika kemasukan qad menunjukkan arti kadang-kadang. Waqad tufidu, dan kadang-kadang memberikan arti, tufidu memberikan arti al-istimrar at-tajaddudi. Al-istimrar terus-terusan atau berkelanjutan, at-tajaddudi yang bertahap. Bil qara'in, dengan qarinah-qarinah atau tanda-tanda. Bil qara'in, dengan tanda-tanda. Idza kana al-fi'lu mudhari'an, jika fi'il tersebut mudhari. Ya. Sudah? Contoh. Au kullama waradat ukadha, au kullama waradat ukadhun qabilatan ba'athu ilayya arifuhum yatawassamu. Au kullama, apakah setiap waradat mendatangi ukadhun qabilatan, bani ukadh mendatangi suatu kabilah, apakah setiap bani ukadh waradats mendatangi qabilatan suatu kabilah, ba'athu ilayya, mereka mengutus kepadaku arifahum, pemimpin mereka, yatawassamu untuk ikut, untuk mengikuti mereka. Ya, sudah. Awakulama, apakah setiap waradat ukadun qabilatan, bani ukad itu waradat mendatangi kabilah, suatu kabilah, ba'athu ilayya, mereka mengutus kepadaku, arifahum, pemimpin mereka, yatawassam, untuk mengikuti mereka. Jadi ada suatu kabilah namanya bani ukad. Jika dia ini mendatangi suatu kabilah, bani ukad ini datang suatu kabilah, ada kabilah lain ngutus dia yang mengucapkan syair ini untuk membuntuti, jadi mata-mata. Paham? Untuk menjadi mata-mata bani Ukad. Ini kalau ke suku ini dia ngomong apa? Kalau ke suku ini dia ngomong apa? Jadi mata-mata. Paham? Mana syahid di sini? Yatawasamu. Yatawasamu adalah fi'il mudhari. Kan fi'il mudhari? Yufidul istimrar at-tajaddudi bil qara'in, memberikan arti istimrar terus, at-tajaddudi bertahap. Berarti setiap bani ukad mendatangi kabilah, dia ini diutus terus. Paham? Dia ini diutus terus. Apa qarinahnya? Kan bil qara'in, dengan cerita ada qara'in. Qara'in tawasamunya adalah kalimat kullama. Itu. Karena ada qara'in kullama, ada qarinah kullama, sehingga yatawassamu di sini adalah yufidul istimrar at-tajaddud. Fahimtum? Jelas? Terus ya. Contoh lain. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Paham? Di dalam ayat ini Allah dan para malaikat selalu dan senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-istimrar at-tajaddudi. Fahimtum? Ya, jelas. Pakai fi'il mudhari. Pakai fi'il mudhari. Kan yusalluna 'alan nabi. Faham? Wasania, dan adapun yang kedua, yaitu apa yang kedua? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Maudhu'atun, diciptakan atau diletakkan, ditaruh, dibuat, li mujarradi thubutil musnad lil musnad ilaih, untuk menetapkan musnad kepada musnad ilaih, berarti menetapkan fi'il kepada fa'ilnya, menetapkan mubtada kepada khobarnya bagi mubtada yang tidak punya khobar, dan lain-lain. Nahu asyamsu mudhi'atun, contohnya matahari itu terang. Mudhi'a adalah musnad, asyamsu adalah musnad ilaih. Menetapkan musnad kepada musnad ilaih, berarti menetapkan mudhi'a kepada asyamsu. Faham? Berarti matahari itu bercahaya terang karena ente sudah menetapkannya. Fahim dong? Jelas? Ya. Ini contoh sederhana. Itu kecilnya kayak gitu. Waqat tufidul istimrar bil qara'in, dan terkadang memberikan arti, memberikan makna al istimrar terus menerus atau berkelanjutan, bil qara'in, dengan apa? Dengan catatan adanya qarinah. Tahu qarinah? Qarinah itu kalimat lain yang ngikut gitu. Fi'il mudhari apa jumlah ismiyah memberikan arti al istimrar juga terus menerus dengan catatan adanya qarinah. Idza lam, apa qarinahnya? Idza lam yakun fi khabariha fi'lun, jika khabarnya bukan berupa fi'il. Itu qarinahnya. Nah, ini dia dapati di kitab yang lebih besar. Qarinah-qarinahnya apa-apa saja. Faham? Kitab-kitab yang agak tinggi lah sedikit. Contohnya al-ilmu nafi'un. Ilmu itu selalu bermanfaat. Yufidul istimrar. Ini kan khobar namanya, tapi pakai jumlah ismiyah. Karena khobarnya itu bukan fi'il tapi tetap isim, kan bisa ilmu yanfa, kan bisa al ilmu yanfa'u, bisa saja kan, tidak ada yang salah. Tetapi karena khobarnya bukan fi'il tapi isim, al ilmu nafi'un, maka yufidul istimrar. Apa qarinahnya? fi khobariha laisa fi fi'lan, bukan fi'il tapi isim, berarti istimrar. Ilmu itu selalu bermanfaat. Fa'intum, tapi kalau al ilmu yanfa, maka hanya menetapkan manfaat kepada ilmu, tidak menetapkan al istimrar. Fa'intum, jelas nah, itu. Jadi dalam bahasa Arab itu apa namanya, tidak semuanya mempunyai arti yang sama. Paham? Beda-beda. Mungkin dalam bahasa Indonesia artinya sama. Koma Zaidun, Zaidun koma. Paham? Artinya sama. Koma Zaidun, Zaid berdiri. Zaidun koimun atau Zaidun koma, Zaid berdiri juga. Kan begitu. Tetapi kalau ente belajar balaghah, semuanya mempunyai arti yang beda. Paham? Itu bedanya. Jadi komponen bahasa Arab itu tidak cukup nahwu sorob saja, tambah lagi nahwu sorob balago. Faham? Nahwu sorob balang. Adapun mantek, tambah lagi mantek, tambah lagi arun, tambah top lagi. Tapi tiga ini sudah cukup. Nahwu sorob balago, cakep sudah bahasa Arabnya. Asalkan dikuasai, kan begitu. Jadi balago ini bukan ilmu tinggi, bukan. Balago ini seperti nahwu. Maka nahu kan nanti tidak mungkin kan langsung belajar Ibn Agil, Kawakib, Duriyah, kan tidak. Langsung apa namanya, Jurumiyah dulu kan. Kan begitu kan, bagi Jurumiyah dulu. Sama balaghah juga gitu. Balaghah itu harusnya diajarkan dari awal, dari kelas 1 sanawi misalkan. Karena apa, bukan perkara yang sulit. Kan gampang, dari tadi gampang gak? Gampang kan. Ente apa namanya, tidak mungkin nanti belajar kitab yang tinggi, belajar yang dasar dulu. Ada yang lebih rendah, apa lebih ringkas, ada yang lebih ringkas, lebih sederhana lagi daripada kitab ini. Lebih belajar dulu yang ringkas, yang kecil-kecil, baru nanti naik kelas agak besar kitabnya, naik kelas lagi agak tinggi, kayak belajar nahwu kan begitu. Nah, awalnya Jurumiyah dulu, naik lagi Mukhtasar Jiddan, naik ke Kawakib, lalu naik ke Ibn Agil misalkan. Lalu nanti naik ke Khasyiatul Hudhari, Fiqih kan gitu. Awal-awalnya apa? Mabadi' Fiqih. Baru naik ke Safinah, setelah Safinah Takrib. Takrib Fathul Qorib atau Bejuri, naik lagi ke Fathul Mu'in. Fathul Mu'in pakai syarah I'anatut Thalibin. Naik lagi ke Minhaj. Setelah Minhaj ke Fathul Wahab, baru kitab yang tinggi Al-Um kah, terserah ente lah mau makan apa. Kenapa minhajnya sudah dikuasai atau Syarqawi, paham? Kan tidak mungkin baru Safinah langsung loncat ke Hasyatu Syarqawi, keblinger nih, kan begitu. Langsung ngeheng nanti, wagup dari pondok, jadi mudeng kepalanya. Kan ada di sini kayak gitu. Setelah Safinah langsung kitab tinggi, Minhaj, Imam Nawawi, atau Tuhfa, kitab Tuhfa, karya Syekh Zakaria Ansori, ada? Kan tidak kan? Setelah Safinah apa di sini kelasnya? Masih syarahnya lagi kan gitu, Nailur Raja atau apa itu, Kasyifatus saja kan kitabnya itu kan, paham? Nanti naik, tidak ada langsung Kasyifatus saja langsung apa namanya, anak Tolibin aja tidak mungkin, langsung ke Takrim atau Fathul Qorib, rata-rata begitu. Sama balaghah juga begitu, tidak ada yang sulit di dunia ini jika belajarnya ditata rapi, tidak ada yang sulit. Sama anak SD kan juga gitu, kelas 1 belajar A, I, U kan, A, ba, ini, budi, kan gitu. Nanti kelas 1 SD dulu gitu, ini ayah budi, ini ibu budi. Kelas 1 SD gak mungkin diajarkan berkalian 6 kali 6 sama dengan 36, gak ada yang sekolah abis itu. Kan begitu. Nah, naik kelas 2, naik kelas 3, tambah berat lagi. Kelas 3 baru, dulu kalau anak SD lah, enggak tahu sekarang. Kelas 1, kelas 2 harus pakai pensil. Nanti kalau sudah kelas 3, kelas 3 SD baru boleh pakai pulpen. Zaman nanti gitu juga. Nah gitu kan. Boleh pakai pulpen itu kelas 3 SD baru. Baru kelas 3 itu udah perkalian. Itu yang masih kecil-kecil. Nah sampai 10 kali 10 aja. 7 kali 7, 8 kali 6 itu. Naik kelas 4 baru 32 kali 8, 32 kali 10. Naik kelas 5 baru udah 320 kali 368. Naik kelas 6 baru ribuan. Kan begitu, 3668 dikali 1214. Nggak pakai kalkulator itu. Dulu nggak ada kalkulator, susah. Mahal itu. Paham? Hanya kasir-kasir saya pakai kalkulator. Sekarang HP aja ada kalkulatornya, kan gitu. Akhirnya ada pinter semua, sekolahnya bawa HP, siapa ada matematika, apa namanya, dibawa, kan ada meja itu. Yang jawab bukan otaknya, HP-nya. Apalagi sekarang ada aplikasi, aplikasi penjawab semua soal ujian. Jadi soalnya gini, tinggal anu kan ada kayak anu foto gitu, kamera di aplikasinya tuh, fotoin ceplek, nanti dia ngasih jawaban, jawabannya ini langsung keluar. Itu. Jadi zaman sekarang, kalau dulu cara kotornya itu beli jawaban, masih ingat? Dulu itu. Tahu semua juga kan beli jawaban gitu. Jadi kita tunggu di kelas aja. Nanti ada yang datang ngasih paham. Ini dulu belum ada paket. Belum ada anu. Jadi apa semua satu kelas tuh semuanya soalnya sama. Baru sekarang ada paket A, paket B ya kan ujiannya. Jadi yang A ya yang sama itu kawan-kawan yang dapat giliran paket A. Yang B yang sama itu kawan-kawan yang dapat giliran paket B. Dulu zaman kita orang sama semua. Jadi udah datang pengawasnya langsung kasih kertasnya. Ya udah lingkarin aja kan gitu. Dulu. Lama nunggunya dan berisiko. Kalau sekarang tinggal bawa HP, HP-nya taruh di celana dalam kan enggak ketahuan. Begitu pengawasnya lenga-lenga keluarin foto, cek dapat. Itu tak canggih yang sekarang. Jadi lebih pintar HP daripada orangnya. Akhirnya bodoh-bodoh semua generasinya. Gitu. Fahim, kembali ke kitab. Wal aslu fil khabar an yulqa li ifadatil mukhatab al hukm alladhi tadammanat al jumlah. Dan asli tujuan utama wal aslu dan tujuan utama fil khabar di dalam khabar itu, tujuan utama dalam khabar itu adalah an yulqa untuk disampaikan li ifadatil mukhatab, memberikan arti atau memberikan faedah di an yulqa disampaikan li ifadatil mukhatab, memberikan faedah kepada mukhatab atau mukhatab yang diajak berbicara itu, yang diajak kalau berbicara namanya mukhatib, yang diajak berbicara namanya mukhatab. Apa? Al hukmal ladzi tadammanat jumlah. Hukum yang terkandung di dalam jumlah kalimat itu. Itu apa namanya? Asli khabar. Tujuan utama khabar. Tujuan utama khabar itu adalah untuk memberikan faedah kepada mukhatab hukum yang terkandung di dalam jumlah. Kama fi qaulina, contohnya seperti ucapan cupan kita hadarul amir. Amir apa namanya? Amir pemerintah itu telah datang. Ya. Hadarul amir. Berarti memberikan faedah kepada yang mendengarkan kalimat itu hukum yang terkandung dalam jumlah. Apa? Amir itu sudah datang. Berarti sudah datang. Bukan akan datang, sudah datang. Itu aslinya khobar itu begitu. Asli khobar itu. Asli makna khobar. Lihat taklik di bawah. Waqad yulqal khobar li akhradin ukhra. Dan terkadang-kadang khobar tersebut diucapkan li akhradin ukhra dengan tujuan-tujuan yang lain. Tustafadu yang bisa difahami min siyaqil kalam, dari literatur kalam. Siak tau siak. Ya. Contoh al istirham, minta kasih sayang, memelas. Fi qauli Musa alaihissalam, seperti perkataan Nabi Allah Musa alaihissalam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini kan doa Nabi Allah Musa. Minta disayangi, minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau idharud du'uf. Ya, idharud du'fi, menampakkan kelemahan. Fi qauli Zakaria alaihissalam, seperti perkataan Nabi Allah Zakaria, Rabbi inni wahanul azmi minni. Ya. Atau izharu tahasur, menampakkan penyesalan. Fi qauli imraati Imran, seperti perkataan istri Imran, Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at. Jadi istrinya Imran itu minta anak laki-laki. Paham? Minta anak laki-laki, dikasih sama Allah anak perempuan, yaitu Siti Maryam. Imran itu ayahnya Bunda Maryam. Faham? Nama ibunya itu Hana. Nama istrinya Imran itu Hana. Pengen anak laki-laki, dikasih sama Allah perempuan. Doa ini idharut tahas asur, penyesalan yang mendalam. Ya Allah, aku ingin melahirkannya perempuan, kan begitu. Itu ini nanti di bab berikutnya dibahas panjang lebar, di bab setelah ini tentang al-kalam alal insya. Paham dong? Ini sekedar anu aja. Sekedar bonus sedikit. Auli ifada annal mutakallim alimun bihi. Atau memberikan faedah bahwasanya yang berbicara itu mengetahui, tahu, alim. Contoh anta hadarta amsi. Paham? Disebutkan amsi di sini. Loh, katanya tidak boleh, bukannya tidak boleh. Boleh. Paham, Bo? Boleh. Tapi apa namanya? Kalau tidak disebutkan bagus. Nahu anta hadarta amsi. Kamu kemarin hadir ya? Berarti menunjukkan bahwasanya yang berbicara ini tahu bahwasanya dia itu hadir kemarin. Makanya ditambah kalimat amsi. Faham? Itu. Wa yusammal hukum faidatul khabar. Hukum yang diterkan tersebut dinamakan faidatul khabar. Faham? Wa qaulul mutakallim aliman bihi dan mutakallim dan bentuk mutakallim yang mengetahui hal tersebut namanya lazimul faedah. Hukum yang terkandung di dalam kalimat itu namanya faedatul khobar, sedangkan mutakallim yang mengetahui hukum dalam kalimat itu namanya lazimul faedah. Faham dong? Jelas kan? Adrubul khobar, macam-macam khobar. Haitsu kana qasdul mukhbir bi khabarihi ifadatul mukhatab, dikarenakan tujuan mukhbir ini yang memberi kabar, bi khabarihi dengan kabar itu adalah ifadatal mukhatab, memberikan faedah atau memberikan pengertian kepada mukhatab yang diajak berbicara, yang bagi an yaqtasira minal kalam, maka dianjurkan untuk meringkas pembicaraannya, untuk meringkas sebenarnya ala qadril haja, seperlunya saja. Ala qadril haja, secukupnya. Hadzaran minal lagwi, agar terhindar daripada al-lagwi, kesia-siaan atau pemborosan kalimat. Faedah khobar itu apa? Al-mukhbir itu ana memberikan khabar. Paham? Besok hari libur. Paham? Terserah mau jumlah fi'liyah, mau jumlah ismiyah, itu sudah dibahas barusan. Kalau jumlah ismiyah lil istimrar maknanya paham, kalau jumlah fi'liyah li ifadatil hudud fi zamanin makhsus ma'al ihtisar. Fahim tum? Jelas? Ini khobar. Karena ente bisa mengatakan kebenaran bahwasanya ana bohong atau benar. Besok libur, anggaplah ana pakai jumlah ismiyah. Kanal utlatu ghadan. Kanatil utlatu fi yaumil ghad. Bisa contoh. Berarti ana mukhbir. Kalian itu mukhbar atau mukhatab yang dikasih kabar. Faedah ana mengucapkan kalimat ini agar kalian tahu bahwasanya besok itu libur. Kan begitu. Hukum yang terkandung yaitu besok itu libur namanya apa nama tadi? Faedatul khabar. Ana mengetahui besok libur namanya lazimul faedah. Faham dong? Jelas. Ini ada hubungannya nanti, jangan dilupain. Kelihatannya sepele, kelihatannya sederhana. Tapi jangan itu lupain, ada hubungannya. Faham dong? Nah, karena tujuan ana itu memberikan faedah kepada kalian, maka ana tidak boleh lama-lama ngomong. Cukup ngomong pendek saja. Ngapain ngomong panjang-panjang? Wahai anak-anak, besok ini kan hari Kamis. Tahu semua kan? Untuk apa ana ngomong? Itu sudah tahu besok hari Kamis. Kan begitu? Besok ini hari Kamis. Besok kalian tidak perlu masuk ke kelas, tidak perlu belajar. Kenapa? Karena besok libur. Paham? Ngapain panjang? Cukup bilang, anak-anak besok libur. Selesai kan? Nah, kan gitu. Untuk apa ngomong panjang? Tapi orang Pontianak kan gitu. Ngomongnya hukum yang terkandung pendek, ngomongnya banyak, terbelit-belit. Orang Pontianak gitu tuh. Namanya kan gitu, bahasa Indonesia. Fahim dong? Jadi orang Pontianak ini enggak fasih-fasih bahasanya. Sama anak juga begitu ya. Berarti anak lebih bagus. Karena memang susah mengamalkan sastra itu. Orang yang paham sastra, dia ngomongnya sedikit. Ngomongnya sedikit tapi padat, pas, berbobot. Itu yang paham sastra. Sehingga sangat jarang ditemukan di Indonesia. Fahim dong? Lihatlah pejabat-pejabat itu, mereka itu kalau pidato rata-rata pakai teks. Karena apa? Kalau teks kelihatan berbobot. Karena difikirkan dulu kan apa yang mau diomongin, diringkas. Nanti kalau kepanjangan dipendekin, apa yang enggak perlu dibuang gitu. Coba kalau pidato langsung sangat jarang. Paham? Paling Bapak SBY aja yang agak anulah, agak bagus, agak sempurna kalimatnya. Pak SBY. Yang lainnya apa lagi presiden sekarang? Ya, surat semuanya. Itu ya. Fa in kana al-mukhatabu khaliyad dhihni, seandainya yang diajak berbicara itu adalah khaliyad dhihni, sepi dhihin, otaknya polos gitu loh. Polos min al-hukmi ulqiya ilal khabar, daripada hukum yang ada, bukan hukum, yaitu fa'idatul khabar yang diucapkan pada khabar tersebut, min al-hukum, daripada hukum, koma. Fa in kana mukhatab khaliyatihi min al-hukum, koma, seandainya mukhatab itu khaliyatihi polos daripada hukum tersebut. Apa polos? Ya nerima, langsung nerima gitu loh. Enggak ada ingkar, enggak ragu-ragu, langsung percaya. Ulqiya ilaihi al-khabar mujarrad al-ta'kid, berikan kepada dia khabar yang sepi daripada ta'kid atau taukid. Mujarradan, tidak perlu pakai taukid gitu. Contohnya ahuka qadimun, saudara kamu datang. Percaya dia. Tidak perlu ente wallahi saudara ente datang. Kan min. Wallahi itu kan taukid. Nah. Yang pertama. Wa in kana mutaraddidan, jika seandainya dia itu ragu fihi, di dalam khabar tersebut ragu. Kalau tadi itu polos, langsung percaya. Ini ragu. Benar enggak saudara datang? Ya. Taliban li ma'rifatihi, menuntut untuk makrifah, untuk dia itu tahu tentang khabar tersebut, agar dia itu tahu, dituntut hasuna taukiduhu, maka lebih baik pakai kalimat tau. Kalau nanti dia ragu-ragu, dan juga dari rautan wajahnya itu taliban li ma'rifatihi, pengen tahu gitu, benar enggak saudara datang, maka datangkan taukid lebih bagus. Pakai inna, inna itu kan tauhid. Ya inna akhaka qadimun, atau diulang-ulang kalimatnya, ahuka ahuka qadimun. Ini kan taukid lafzi begitu, diulang-ulang kalimatnya. Wa in kana munkiran lahu, jika dia itu tidak percaya, mengingkari lahu dengan khabar tersebut, wajaba taukidu, maka wajib pakai huruf taukid. Bi muakkadin, dengan satu taukid atau dua taukid atau lebih, satu dua atau lebih. Hasba darajatil ingkar, tergantung derajat atau kedudukan keingkarannya tersebut. Contoh inna ahaka qadimun, kalau yang kedua tadi ragu ya, kalau ini dia ingkar, misalnya ya Faisal abuka qadimun, ayah ini datang, bohong ente beb, kan khabar kan, ya deh inna abaka qadimun, sesungguhnya apa yang datang, pakai taukid. Enggak percaya lagi. Ya, tambah lam taukid lagi. Inna abaka laqadimun. Enggak percaya lagi, bohong ente beb, ana enggak percaya. Ana pakai sumpah. Wallahi inna abaka laqadimun. Enggak percaya lagi. Wallahi billahi tallahi. Tiga-tiga yang sebut. Paham? Baru dia percaya, percaya. Contoh ini ya, contoh. Tapi kalau ana ngomong insyaallah percaya kan gitu, karena ustadnya. Nah, maka ente namanya khaliyat dihni, kalau langsung percaya, percaya polos. Aimtum? Fal khabar, maka sesungguhnya khabar bin nisbah, ya jika dinisbatkan di khuluwihi minat taukid, sepinya daripada taukid, washtimalihi, dan apa namanya, menggunakan huruf taukid. Khabar itu jika dilihat dari pakai huruf taukid atau tidak gitu loh. Khabar itu jika dilihat bin nisbah, jika dilihat pakai taukid atau tidak pakai taukid, itu ada salah satu adrubin, ada tiga macam kamar aita sebagaimana yang kau lihat barusan yang ana bahas tadi. Ada khaliyat dihni yang tidak pakai taukid, ada mutaraddidan fihi yang hasuna taukiduhu, lebih baik pakai taukid tapi tidak wajib, ada yang munkiran maka wajib pakai taukid. Wa yusamma ad-darbul awal ibtida'iyan, macam yang pertama namanya ibtidai, yang khaliyat dihni. Wasani talabian, adapun yang kedua tola talabi. Apa yang kedua tadi? Yang mutaraddidan fil khabar. Wasalith namanya inkari karya. Dia. Wa yakunu taukid. Taukid itu bisa pakai inna, bisa pakai anna, inna abaka, bisa pakai anna, anna abaka qadimun. Lamul ibtida, la itu lamul taukid ya. Wa ahrufu tanbi, huruf-huruf tanbi, amma, Allah. Contohnya itu dia ta'liq di bawahnya, itu huruf tanbi. Wal qasam, sumpah, wallahi billahi tallahi wa rabbil ka'bah. Nunai taukid, nunun taukid ya. Wal huruf zaida, huruf-huruf tambahan seperti kaf fi qaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Itu huruf tambahan. Kaf itu artinya apa? Seperti. Mitslu itu artinya seperti. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak seperti seperti sepertinya. Kan enggak nyambung, susah kan? Kaf di sini zaida. Kenapa harus zaida? Li taukid. Karena Al-Qur'an itu enggak ada lahun di dalamnya. Enggak ada kalimatnya sia-sia. Karena kalau tambahan itu kan berarti tidak ada makna. Kalau tidak ada makna kan berarti sia-sia. Paham? Itu omongan manusia. Tapi dalam Al-Qur'an, dia walaupun zaidah tetap mempunyai makna tersendiri. Zaidah tidak ada arti tetapi mempunyai tujuan. Nitau Allah tidak sama dengan makhluk. Ini maksudnya. Fahim tum? Atau ba dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Fahim tum? Cukup ahkamul hakimin sebenarnya. Enggak perlu pakai ba. Tapi pakai ba litaukid. Agar yang membaca ini langsung percaya bahwa Allah itu adalah zat yang paling bijaksana di antara yang bijaksana. Ahkamul hakimin litaukid. Jadi orang yang paham bala kok baca Al-Qur'an beda. Fahim tum? Wah, takrir tadi, takrir diulang-ulang. Inna abaka abaka abaka qadimun. Itu kan sering ngomong itu. Bapak kamu di depanmu. Nah. Sol. Itu taukid itu. Diulang terus sama ente. Sol. Kan gitu kan. Itu namanya taukid. Diulang-ulang terus. Sampai 20 kali disebut. Waqad. Waqad itu juga tahu. Taukid. Wa amma asyartiyah. Ya. Amma asyartiyah. Jadi menahu ya, ada amma syartiyah tentunya punya mempunyai jawab. Lihat ta'liq bawahnya nomor 8. Ya. Min adawati ta'kid juga macam-macam taukid itu taqdimul fa'il al-ma'nawi. Mendahulukan fa'il maknawi. Contohnya al-amiru hadara. Harusnya kan hadaral amiru. Paham? Al-amir jadi fa'il, hadara fi'il. Ini didahulukan al-amiru hadara. Al-amir di situ adalah fa'il maknawi, fi'ilnya mahdzuf. Ya, takdiruhu hadar dibolak-balik. Itu ilmu nahunya, paham? Atau pakai innama. Contohnya innama Khalidun qa'imun. Itu taukid juga. Dan juga dhamir fasal. Contohnya Zaidun huwa qa'imun. Abuka huwa ja'. Itu juga tahu. Oke. Juga tambahan tulis bagi pemain. Tambahan juga termasuk taukid menggunakan jumlah ismiyah. Menggunakan jumlah ismiyah. Enggak ada di kitab tulis. Termasuk taukid juga yaitu menggunakan jumlah ismiyah karena jumlah ismiyah lebih kuat dari jumlah fi'liyah. Jadi jumlah ismiyah itu taukid. Jumlah ismiyah lebih kuat daripada jumlah fi'liyah. Paham dong? Ya. Jumlah ismiyah lebih kuat daripada jumlah fi'liyah. Jadi kalau ada yang menggunakan misalnya Zaidun qa'imun dengan qoma Zaidun, itu lebih kuat kedudukan Zaidun qa'imun daripada qoma Zaidun. Kenapa? Karena jumlah ismiyah lebih kuat daripada jumlah fi'liyah. Fahim tum? Makanya di dalam ayat solawat Allah menggunakan jumlah ismiyah. Innallaha wa malaikatahu. Fahim tum? Jelas ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.